Lo akan nyesel saat lo dengerin ini. Lo akan tahu saat lo enggak di sini. Gue enggak jemput lo lagi. Gue enggak kabarin lo lagi. Lo akan bilang enggak bisa dengerin ini. Lo akan bilang enggak siap hadapi ini. Gue enggak telpon lo lagi. Gue enggak cium lo lagi. Lo emosi saat ambil keputusan. Lo emosi jadi gak pikir panjang. Sekarang lo ngemis minta balikan. Sekarang gimana? Sekarang lo nyeselkan. Keselkan. Mutusin gue. Lo yang ambil keputusan. Waktu pacaran tuh putusin gue. Apa kabar sekarang? Pasti lagi galau kan. Kepoin gue di Instagram. Ngechat ngajak balikan. No no. Balikan no no. Lo ngajak balikan no no. Dulu kemana aja lo? Waktu gue masih sayang lo. Dulu lo bilang no no. Sekarang ngajak balikan no no. Lupain gue dari hati lo. Mending pergi aja lo. Lo masih ingat kan waktu lo mutusin gue. Lo bilang gak akan lo ngajak balikan. Lo udah gak sayang yeah. Sekarang lo nyeselkan. Keselkan. Mutusin gue. Lo yang ambil keputusan. Waktu pacaran tuh putusin gue. Sekarang lo nyeselkan. Keselkan. Mutusin gue. Lo yang ambil keputusan. Waktu pacaran tuh putusin gue. Pasti lo kangen jalan sama gue. Pasti lo nyesel putusin gue. Pasti lo pengen balik sama gue. Pasti lo baper lihat pacar gue. Pasti lo kangen jalan sama gue. Pasti lo nyesel putusin gue. Pasti lo pengen balik sama gue. Pasti lo baper lihat pacar gue. Sekarang lo nyesel kan? Sekarang lo kesel kan?